Ini yang lainnya. Harapannya di 2020 Mbak Siska apa? Semoga semakin lebih baik lagi deh pokoknya. Apapun lebih baik aja. Amin. Buat Mbak Ayu 2020 harapannya apa? Jadi istri soleha. Amin. Mbak Anissa harapannya apa? Harapannya cepat dapat momongan. Amin. Kalau Mbak Lala 2020 apa ini? Apa ya? Dapat momongan lagi. Semoga lebih baik daripada tahun kemarin. Semuanya ya, oke amin. Jihan buat Audi, adik Syafi, Jihan Audi 2020 nikah. Harapannya apa? Yang belum tercapai di 2019 semoga segera tercapai 2020. Amin, jadi banyak ya. Buat Mbak Wiwi? Segera naik haji. Amin. Buat adik Putri harapannya 2020 apa? Semoga menjadi lebih baik di 2020. Amin. Buat Tiara? Aman ya. Makin baik ke depannya. Mbak Davi? Amin. Detik-detik di jam sudah... Sudah mendekati. Harapannya untuk MJ ya. MJ. Harapannya apa Mas? Harapan untuk MJ Entertain ke depan lebih baik, lebih bisa dipercaya oleh masyarakat. Amin. Se-Indonesia biar amin. Lebih maksimal untuk penampilannya. Ya, amin. Luar biasa. Oke, okay, dari pihak Ancol Project, ya. Ini kurang berapa menit lagi? Kurang satu menit lagi. Mbak Devi, dihitung okay. Mundur aja ya. Oke. Okay. Ayo, dari 15 atau 10? Sama-sama ya. Ayo. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy 2020. Selamat datang tahun 2020. Sukses semuanya. Alhamdulillah. Jaya bangsaku. Jaya negeriku. Indonesia akan semakin maju. Dan mari kita saksikan bersama saudara-saudara. Di acara tahun baru yang sangat luar biasa ini, impian Jaya Ancol yang sangat luar biasa menyongsong, menyambut tahun baru 2020. Selamat datang 2020. Dan mari kita saksikan bersama gegap gempita disambut seluruh dunia. Tahun baru yang kita tunggu-tunggu. Tahun baru yang kita nanti-nanti. 2020. Selamat tinggal tahun 2019. Semoga saja kenangan yang pahit, kenangan yang manis. Selamat tinggal 2019. Selamat datang 2020. Selamat tahun baru buat SNP Indonesia semuanya. Semoga apa yang diinginkan di tahun 2019 yang belum terwujud, mudah-mudahan terwujud di tahun 2020. Amin. Harapan saya. Harapan saya sehat selalu. Apa yang belum terwujud di 2019. Semoga, apa? Mbak Devi, ya. Taman Impian Jaya Ancol malam ya, hari ini sangat luar biasa. Ini seluruh penonton, seluruh pengunjung ya. Hanya menanti di tahun yang kres, tahun yang baru ini. Welcome to 2020. Dan semoga saja harapan kami Indonesia akan lebih maju. Akan lebih maju, semakin damai, tidak ada kerusuhan. Juga selamat tahun baru buat teman-teman artis semuanya Nyupalapa. Selamat tahun baru untuk mas-mas musisi Nyupalapa. Semoga semakin sehat. Amin. Diparingi lancar rezeki. Amin. Selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Alhamdulillah. Dan untuk Bunda Juwana juga selamat tahun baru. Semoga sehat selalu. Ya. Diparingi lancar rezeki juga selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin, amin, amin, amin. Kayaknya kita asik-asik lagi deh ya. Oke. Mas Slamet, kami ucapkan selamat tahun baru 2020 untuk Ki Ageng Slamet. Semakin sukses, semakin jaya, selalu diberi kesehatan. Amin, amin. Mau lagu apa, Mas? Hah? Ya Allah, re atur, re, gak kerungu. Wow. Hah? Masya Allah. Kok akeh? Wow, wow, keren banget. Oke, okay. Special request dari Boss MJ Entertainment. Ku tak bisa. Okay.